Coba anten aja lagono. Hayalah sholah. Hayalah sholah. Sepikire masjidmu dibentongi watu wong. Iya. Ayo ngomong, gak oleh dilagono, ayo ngomong cangkemmu. Eh. Sampean mendengar takbir di malam lebaran, kenapa? Tersentuh hatine kudu nangis. Mergo lagune. Kowe nek wis kadek krungu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wis eling gak karo-karo wis tes. Pomane eling dosa nang wong tuwa. Gurung sampe njaluk sepura wong tuwa wis gak ono. Ngelis kadek. La ilaha illallah. Ya Allah rasane ati. Wallahu akbar.